بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Setelah selesai حفر زمزم، maka kisah berikutnya adalah nazar Abdul Muttalib ذبح والده وما جرى فيها من العجائب. Saya ambil dari ringkasan sirah Ibn Hisham. Saya lupa belum difotokopi. Kalian fotokopi sendiri. Kalau ada kitab Mukhtasar Sirah Ibn Hisham, ada yang punya fotokopi, hanya kisah yang disebut di sini saja yang di dalam kitab kita. Qala Ibn Hisham rahimahullah, nadaru Abdul Muttalib dhabha waladihi. Kisah riwayat tentang nadarnya Abdul Muttalib untuk menyembelih anaknya. Wa kana Abdul Muttalib ibn Hashim qad nadara hina laqiya min Quraish ma laqiya 'inda hafri Zamzam. Dan beliau Abdul Muttalib ibn Hashim bernazar ketika dia menemui Quraisy, dan terjadilah apa yang terjadi ketika menggali sumur Zamzam. Baik, apa yang terjadi kemarin dalam penggalian sumur Zamzam? Diminta direbut oleh suku-suku lain dari Quraisy. Dan mengapa Abdul Muttalib terkalahkan ketika itu sehingga harus ada hakim? Karena tidak ada yang mendukung beliau kecuali satu anak yang bernama Harith. Baik. Sehingga dia berharap kalau memiliki anak laki-laki yang banyak. Demikianlah. Sejak zaman jahiliyah, mereka sangat membanggakan anak laki-laki karena bisa mendukungnya. Tetapi walaupun memang bukan Abdul Muttalib, sebagian jahiliyah yang lain sampai-sampai tega membunuh anak perempuannya karena jengkel. Yang diharapkan laki keluar perempuan, diharapkan laki-laki keluar perempuan. Maka dikatakan dalam Al-Quran, idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Ketika diberi kabar gembira dengan lahirnya seorang anak perempuan, justru wajah mereka merah padam, gelap, menghitam. Mengapa? Kadhim, kecewa atau perempuan. Yatawara minal qaumi, mereka sembunyi dari masyarakat, dari kaumnya. Malu punya anak perempuan. Imma mereka bunuh, am yadussuhu fit turab, atau mereka kubur hidup-hidup anak perempuan itu. Baik. Sehingga termasuk juga jahiliyah sampai berkata, kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan sembelih salah satunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan ucapan Ibn Hisham dalam kitabnya As-Sirah, idza balagu ma'ahu hatta yamna'una la yanharanna ahaduhum lillahi 'inda al-Ka'bah. Kalau aku memiliki anak 10 dan mencapai dewasa besar, bisa melindungi aku, bisa membela aku, bisa membantu aku, maka aku akan sembelih salah satunya di hadapan Ka'bah. Falamma tawafa banuhu ashra, ketika benar-benar lengkap anaknya 10. Wa arafa annahum sayamna'unahu, dan dia melihat anak-anaknya sudah besar, artinya sudah membela dirinya, sudah melindungi dirinya, maka dia ingat nadarnya. Dia sumpah dengan nama Allah untuk menyembelih salah satunya. Jama'ahum thumma akhbarahum binadrih, dia kumpulkan anak-anaknya dan kemudian dia umumkan pada anak-anaknya bahwa aku pernah bernazar untuk menyembelih salah seorang kalian di depan Ka'bah. Apakah kalian mau mendukung aku untuk menepati janji tersebut, nazar tersebut? Fa'atara'uhu, ternyata anak-anaknya benar-benar anak yang taat orang tuanya. Mereka sepakat, kami siap. Wa qalu kaifa nasna', kata anak-anaknya, apa yang bisa kita perbuat wahai ayahku? Tunggu. Liyakhudh kullu rajulin minkum kidahan, sekarang ambil untuk kalian kidah. Kidah seperti anak panah, tapi ujung tajam besinya dibuang, tinggal kayunya saja. Tulis nama kalian di dalam kidah tersebut masing-masing. Maka masing-masing anak menuliskan namanya di kidah tersebut. Dan itu begitulah cara masyarakat ketika itu untuk mengundi sesuatu. Thumma tuni bih, kemudian bawa kepadaku. Maka anak-anak masing-masing menulis namanya diserahkan kepada bapaknya. Fafa'aluhu thumma atau fadakhala bihim ala hubal, kemudian datanglah Abdul Muttalib ke berhala Hubal. Wa kana Hubal ala bi'rin fi jawfil Ka'bah, sedangkan Hubal waktu itu diletakkan di dekat sumur di dalam Ka'bah. Wa kanat tilkal bi'r hiya allati yujma' fiha ma yuhda lil Ka'bah, sedangkan sumur tersebutlah yang biasa mereka menyembelih hewan-hewan kurban mereka ketika mereka sembelih di situ. Maka dibawa kidah-kidah tadi ke sana. Wa kana 'inda Hubal qidahun sab'ah, dan di sisi Hubal sudah ada kidah-kidah seperti ini. Ada 7. Kullu qidhin minha fihi kitab. Masing-masing kidah punya tulisan masing-masing. Ada tulisannya al-aql. Idza ikhtalafu fil aqli man yahmiluhu minhum darabu bil qidahi sab'ah. Yani kalau mereka berselisih tentang masalah diat, tebusan, aql itu tebusan, diat. Jama'akan iqal. Maka akan diundi. Satu orang mengundi kidah tersebut yang berisi 7. Salah satunya bertuliskan akal. Begitu giliran dia keluar akal, berarti kamu harus membayar tebusan. Fa in kharaja al-aql fa'ala man kharaja hamluhu. Kalau keluar namanya dan keluar al-aql, maka hendaklah dia membayar dan bertanggung jawab terhadap akal tersebut. Di dalam kidah-kidah tadi juga ada tulisan na'am. Lil amri idza aradu. Itu untuk perintah atau untuk perkara disetujui atau tidak disetujui. Yudrabihi fil qidah, maka akan diundi, kidah tadi akan dimasukkan di satu wadah yang biasa dipakai wadah anak panah. Biasanya dipakai anak panah. Kali itu akan ditutup dan dilubangi sedikit untuk mengundi apa yang keluar dari kidah-kidah tadi. Satu kidah bertuliskan na'am. Satu qidah bertuliskan al-aql. Satu qidah bertuliskan la dan seterusnya. Kita lihat lanjutannya ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu taala. Wa qidahun fihi la, dan satu qidah lagi bertuliskan la. Idza aradu amran darabu bihi fil qidah. Kalau mereka menginginkan sesuatu maka diundi apakah yang keluar na'am atau la. Kalau na'am lanjutkan. Kalau tidak batalkan. Fa in kharaja dalikal qidah lam yaf'alu. Kalau keluar kalimat la maka mereka pun tidak melakukannya. Wa qidahun fihi minkum. Ada lagi qidah yang bertuliskan minkum. Dari kalian. Dan ada qidah lagi yang bertuliskan mulsaq. Mulsaq. Dan ada qidah lagi yang bertuliskan ghairakum. Ghairakum lawannya minkum. Memang buat kalian, buat selain kalian. Wa qidahun fihi miyah. Sedangkan qidah yang lain bertuliskan miyah. Idza aradu an yahfir lil ma'i darabu bil qidah. Kalau mereka mau menggali, mencari air, ini diundi keluarnya miyah. Berarti gali di situ. Adihi kullu jahiliyah. Ini semua adalah jahiliyah. Yang biasa disebut di dalam syariat, di dalam Quran atau sunnah, larangannya yaitu undi nasib. Undi nasib. Hurimat alaikumu. Bukan hurimat alaikum. Apa ayatnya? Al-khamr wal-maisir wal-azlam. Itu azlam. Ini namanya azlam. Allah mengharamkan atas kalian khamr, al-maisir, judi, dan azlam, undi nasib. Masih berlaku di zaman jahiliyah undi nasib seperti itu, dan mereka tuliskan tulisan-tulisan tadi dalam qidah. Wa kanu idza aradu an yastaninu gulaman aw yankihu mankahan, maka kalau mereka mau mengkhitan anaknya atau mau menikahkan anaknya, au yadfinuna mayyitan, atau menguburkan jenazah, atau mereka ragu tentang nasab-nasab seseorang, dahabu bihi ila Hubal, mereka akan datang ke berhala Hubal untuk undi nasib. Wa bimi'at dirham, dengan membayar 100 dirham dengan satu ekor unta. Fa atauha sahibul qidah, akan diberikan bayaran tadi kepada yang mengundi qidah tersebut, juru kuncinya, kuncennya. Thumma qarrabu sahibahum alladhi yuriduna ma yuridun. Sedangkan untanya disembelih sebagai kurban, dagingnya dibagikan kepada masyarakat. Dan kemudian didekatkan kepada orang yang menginginkan undian tadi, yang meminta untuk diundi. Kemudian berdoa kepada Hubal. Kata mereka, perantara kepada Allah. Katanya. Kemudian memanggil, ya ilahana, hadza fulanun ibn fulan, qad aradna bihi kada wa kada. Wahai Tuhan kami, inilah fulan ibn fulan, menginginkan dari kami seperti ini, seperti ini. Fa akhrijil haq, keluarkanlah kebenaran dari undian ini. Meminta kebenaran. Thumma yaqulun li sahibil qidah, kemudian berkata kepada si pemilik qidah tadi, idrib. Jadi doa dulu. Setelah itu, undi. Kocok dia. Maka dikocok. Kalau keluarnya minkum, kana minhum wasita. Kalau dikatakan keluarnya minkum, maka dari kalian ada penengah. Harus ada penengah. Wa in kharaja alaihi min ghairikum. Kalau ada kalimat dari selain kalian, kana halifan. Berarti orang ini bukan nasab kalian. Orang ini di luar nasab kalian. Maka digabungkan sebagai halif. Halif Bani Fulan, halif Bani Fulan. In kharaja alaihi mulsaq, kalau keluarnya mulsaq, menempel maknanya. Kana ala manzilatihi fihim, maka kedudukannya seperti orang yang dianggap suku tersebut, tapi bukan daripadanya. La nasab lahu wala halif. Tidak ada nasabnya, tidak ada pula halaf atau penggabungan nasab. Wa in kharaja fihi syai'un mimma ya'maluna bihi, kalau mereka undi tentang amalan yang akan dikerjakan, maka mereka lihat yang keluarnya na'am atau la. Kalau na'am, mereka akan kerjakan. Kalau keluarnya la, mereka tunda, tidak mereka kerjakan. Mereka akan tunda 1 tahun. Tidak boleh mengundi lagi dengan undian berikutnya kecuali 1 tahun. Ditunda 1 tahun. Tahun depan diundi lagi. Kalau na'am, baru dikerjakan. Saya mau menikahkan anak saya. Undi. Nih untanya, nih uangnya. Diundi. La, maaf. Anakku nikahnya tahun depan. Tahun depan diundi lagi. Ternyata keluarnya la lagi. Tunda lagi tahun depan. Kalau tahun depannya keluarnya la lagi, ya tunda lagi tahun depan. Itu jahiliyah. Barakallahu fiik. Faqala Abdul Muttalib. Kembali kepada kisah Abdul Muttalib. Dia bawa nama-nama anaknya tadi. Dan dia bawa ke tempat Hubal tadi. Dan kemudian dia berkata kepada kuncennya, idrib ala baniya haulai biqidahihim hadihi. Wa akhbarahu binadrihi alladhi nadar. Sekarang undi anak-anakku. Jangan dengan ini. Tapi dengan ini. Dia beri yang baru, yang berisi 10 kidah. 10 kidah ini masing-masing memiliki tulisan nama anak-anaknya. Undilah dengan kidah yang aku berikan padamu ini. Masing-masing padanya ada nama anak-anakku. Sedangkan anak-anak beliau, 10, yang paling kecilnya adalah Abdullah. Asghar bani abihi, dia adalah yang paling kecil. Wa kana ahabba waladi Abdul Muttalib ilaihi. Abdullah ini yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib. Fa kana Abdul Muttalib yara anna sahma idza akhtahu faqad ashwa. Dia berpikir ketika diundi, kalau sampai keluarnya adalah anakku yang bernama Abdullah, tidak mungkin, pasti salah, karena dia yang paling baik, yang paling disukai oleh Abdul Muttalib, yang paling penurut. Falamma akhadha sahibul qidah, ketika diundi oleh sahibul qidah, qama Abdul Muttalib inda Hubal yad'u Allah. Abdul Muttalib berdiri di hadapan Hubal dan berdoa kepada Allah. Tsumma daraba sahibul qidah fa kharaja al-qadah ala Abdullah. Apa doanya Abdul Muttalib kira-kira? Jangan sampai Abdullah, jangan sampai Abdullah. Ternyata keluarnya Abdullah. Calon bapak dari seorang rasul, Nabi Muhammad SAW. Ini bapaknya yang sedang diundi. Ternyata keluarnya Abdullah. Fa aghada Abdul Muttalib bi yadihi. Maka dipeganglah tangan Abdullah. Wa akhadha syafratan, dan dia ambil pisau yang tajam. Tsumma aqbala bihi ila Isaf, kemudian dia menghadap ke Isaf dan Na'ilah. Nama berhala juga. Isaf dan Na'ilah ini naudzubillah, sesungguhnya 2 laki perempuan yang berzina di Ka'bah, dan kemudian katanya, konon, saya tidak tahu kebenarannya, dikutuk menjadi batu. Maka dijadikan berhala oleh mereka. Berhala Isaf dan Na'ilah. Dihadapkan kepada keduanya atau kedua berhala tadi untuk disembelih. Faqamat ilaihi Quraisyun. Maka orang-orang Quraisy terkejut melihat Abdul Muttalib membawa pisau yang tajam dan membawa anaknya. Mau diapakan anaknya? Bahkan anak yang mereka kenal, anak yang baik, beradab, sopan, berdatanganlah orang-orang Quraisy atau tokoh-tokoh Quraisy dari andiyatihim, dari tempat-tempat pertemuan mereka. Faqala madza turidu ya Abdul Muttalib? Apa yang kau inginkan wahai Abdul Muttalib? Qala, dia jawab, adbahu, aku akan sembelih dia. Faqalat Quraisy, berkata Quraisy, wa banuhu, dan anak-anaknya, wallahi la tadbahu abadan hatta ta'dhiru fi. Jangan, jangan kau bunuh dia, jangan kau sembelih dia. Carilah alasan kepada Allah untuk tidak menyembelihnya. Disuruh untuk cari udzur untuk tidak menyembelihnya. La in fa'alta hadza la yazalu ar-rajul ya'ti bi ibnihi hatta yadbahuhu. Fama baqa'un nas 'ala hadza. Kata orang-orang Quraisy, jangan, jangan lakukan. Kalau engkau lakukan ini, kau sembelih anakmu, sungguh perbuatanmu akan menjadi sunnah buat orang-orang Quraisy. Mereka akan menyembelih anak mereka masing-masing sebagai kehormatan, sebagai keistimewaan, seperti engkau dan ingin mengikuti engkau. Apa baiknya hidup seperti itu? Di ambang ketakutan, anak-anak akan disembelih oleh bapaknya. Berkata Mughirah ibni Abdullah ibni Umar ibni Makhzum dari Bani Makhzum, wa kana ibnu ukhtil qawm, dan dia adalah anak dari saudari mereka. Wallahi la tadbahu abadan hatta tu'dhira fi. Sungguh demi Allah, jangan kau sembelih sampai engkau mencari alasan yang pas. Fa in kana fida'uhu bi amwalina fadaina. Kalau perlu ditebus, kami semua akan urunan untuk menebus anakmu. Ini meminta Abdul Muttalib agar jangan menyembelih anak yang bernama Abdullah. Dan mereka berkata, cari uzur. Kalaupun uzurnya adalah tebusan, sebesar apapun, kami akan urunan untuk menebusnya. Waqalat Quraisyun wa banuhu la taf'al wa antaliq ilal Hijaz fa inna bihi arrafatan laha tabi'. Jangan, jangan kau sembelih dia. Sebaiknya engkau minta tahkim, minta hukum ke negeri Hijaz. Di sana ada arrafah, ada tukang ramal yang paling baik. Maksudnya paling baik, paling tepat, paling manjur, kata mereka. Gak ada arrafah yang baik. Yang tabi', yang diikuti banyak orang. Fasalha, tanyakan padanya, apa yang harus kau lakukan? Thumma anta ala ra'si amrik. Kemudian kau lakukan apapun yang dijawab olehnya. In amaratka bidabhihi dabahtahu. Kalau ternyata dia perintahkan untuk sembelih, sembelih. Kalau memerintahkan kamu untuk perkara lain, carilah perkara lain itu. Hijaz tidak terlalu jauh. Tidak seperti kemarin, harus sampai ke negeri Syam. Sehingga mereka kehausan bersama di tengah padang pasir. Kali ini di Hijaz, di ujung Madinah. Maka mereka pun mendatangi Madinah. Fawajaduha bi Khaybar. Didapati orang ini di Khaybar. Faraqibu hatta ja'uha fasa'aluha. Mereka datang menemuinya dan kemudian bertanya kepada Arrafah tadi. Wa qassa 'alaiha Abdul Muttalib khabarahu. Abdul Muttalib mengisahkan tentang kisah dirinya, nadarnya, dan apa yang dilakukan olehnya dan bagaimana undiannya. Wa khabara ibnahu, dan juga dikhabarkan tentang anaknya yang sangat dia cintai. Wa nadrihi, dan juga nadarnya. Faqalat lahum, maka Arrafah ini berkata, irji'u anni al-yawm hatta ya'tini tabi'i fas'al fa'as'aluh. Pulanglah sekarang sampai aku bertemu pengikutku sehingga aku akan menjawab kamu. Sepertinya pengikutnya dari kalangan jin. Pemilik jin. Farajau min indiha. Maka mereka pun pulang dari sisinya. Keluar daripadanya. Kemudian qama Abdul Muttalib yad'ullah. Abdul Muttalib kembali menghadap Ka'bah. Mengangkat tangannya. Kemudian berdoa. Ghadaw alaiha faqalat lahum. Setelah dia berdoa, dia berpagi-pagi datang. Dan berkata kepadanya Arrafah. Qadja'anil khair. Qadja'anil khabar. Telah datang kepadaku berita. kamidya fikum, berapa tebusan diat di tengah kalian? Qalu, mereka menjawab, 10 minal ibil, 10 unta. Qalat, kata Arafah tadi, kalau gitu farji'u, pulanglah kalian ke negeri kalian. Qarribu sahibakum, kalian datangi sahibakum, tukang undi tadi. Wa qarribu 10 minal ibil, undilah antara anakmu Abdullah dengan unta tadi, yang 10 tadi. Abdullah atau diat? Abdullah atau diat? Thumma dribu 'alayha wa 'alayhi bil qidah, kemudian undilah antara keduanya. Sudah diulang berkali-kali, keluarnya selalu Abdullah. Masih diundi lagi Abdullah dengan 10 unta. Barangkali saja Allah menginginkan 10 unta, jangan Abdullah. Thumma qadamu 'ala 'an Abdullah wa 10 min al-ibil. Wa Abdul Muthalib qa'imun 'indahu bal yad'u Allah 'azza wa jall. Kembali ketika diundi Abdullah dengan 10 unta. Jadi kidahnya sekarang cuma 2. Cuma 2 saja. Yang satu bertuliskan Abdullah, yang satu bertuliskan 10 min al-ibil. 10 unta. Sedangkan Abdul Muttalib berdiri di hadapan Hubal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekian ucapan-ucapan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma daragu fa kharaja al-qidah ala Abdullah. Ternyata keluarnya Abdullah lagi. Fazadu 10 min al-ibil. Kata mereka ketika Abdul Muttalib sudah mau menyembelih anaknya, jangan. Bisa jadi itu karena kurang cuma 10. Tambah 20. Ditambah 20 dan berdoa lagi kepada Allah, diundi lagi. Keluarnya Abdullah. Ditambah lagi 10. Diundi lagi, berdoa lagi kepada Allah. Keluarnya Abdullah. Ditambah 30, ditambah 40, sampai ke 50. Tetap keluarnya Abdullah. وقام عبد المطلب يدعو الله ثم ضرب فخرج القده على عبد الله فزاد 10 من الإبل فبلغت الإبل 60. Ditambah lagi 10 sampai bertambah 60 ekor unta. وقام عبد المطلب يدعو الله. Abdul Muttalib berdoa kembali kepada Allah Taala. ثم ضرب فخرج القده على عبد الله. Kembali diundi dan keluarnya Abdullah. Tuma darabu fakharajal qidah ala Abdullah. Ditambah lagi 10 lagi, keluarnya Abdullah. Tambah lagi 10 lagi, keluarnya Abdullah. Sampai ditambah lagi 10 lagi, menjadi 90. Ditambah lagi 10 lagi, sampai 100. Fabalagha 10 minal ibil. Faqama Abdul Muttalib yad'ullah. Abdul Muttalib berdiri lagi berdoa kepada Allah. Fakharaja al-mi'ah min al-ibil. Maka keluarlah 100 ekor unta. Maka sepakatlah mereka untuk menyembelih 100 ekor unta. Dari mana 100 ekor unta? Begitu banyaknya. Saat itu unta sangat mahalnya. Urunan. Semua Quraisy ikut menyumbangkan untanya karena menginginkan Abdullah agar hidup. Karena mereka melihat keistimewaan pada Abdullah. Melihat adabnya, akhlaknya, kesopanannya. Melihat orang yang sangat baik, sangat dermawan. Maka barakallahu fikum, inilah calon bapak Rasulullah SAW nantinya. Qadarullah. Wa ma sya'a fa'al. Allah menakdirkan. Dan apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Memang Abdullah sudah ditakdirkan oleh Allah akan hidup dan tidak akan disembelih. Maka terjadilah apa yang terjadi tadi sampai Abdul Muttalib kemudian menyembelih 100 ekor unta. Fazamu anna Abdul Muttalib qala la wallahi hatta adrib 'alayha 3 marrat. Diriwayatkan pula bahkan Abdul Muttalib masih belum puas. Apa betul keluarnya unta? Kuni lagi sekali lagi. Supaya aku yakin. Apakah betul ini dari Allah? Ya Allah, aku meminta kebenaran darimu. Diundi lagi, keluarnya 100 ekor unta lagi. Ketiga kalinya, diundi lagi as-salisah. Juga keluarnya 100 ekor unta. Maka mantaplah dia bahwa ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disembelihlah 100 ekor unta menggantikan Abdullah ibn Abdul Muttalib yang kemudian nanti akan melahirkan seorang anak yaitu yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib yang kemudian jadi seorang rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanaka Muhammadik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.